Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu'alaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah Sallallahu Muhammadan abaduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa tattami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Bagai Al Ustaz Qomar ZALC, pengasuh pondok pesantren Al Asasriyah Temanggung, segenap panitia kajian Islam Klomproko Pakesku yang kami hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dua yang maha kuasa, alhamdulillahirabbil di pagi di malam hari ini kita semua masih diberi dan sehat sehingga kita bisa bertemu berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua sampai hingga akhir zaman. Amin. Izinkanlah pada kesempatan ini bahwa di kelompok itu tidak bisa di tengah-tengah kita karena kesibukannya, sehingga pada kesempatan ini mohonkan kami untuk membacakan amanat beliau. Lengkapnya sebagai berikut. Sanjungan beserta puji syukur yang tak terputus, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan untuk hadir dan bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka pengajian rutin bulanan dengan selamat dan sehat wal afiat. Amin. Rasa bangga dan terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia kajian Islam Kulon Progo sebagai penyelenggara serta seluruh unsur yang terlibat dan pendukung acara ini. Semoga kajian ini senantiasa memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Hadirin muslimin yang kami hormati, melalui acara pengajian ini saya selaku pimpinan di jajaran Pencakapitan Kulon Progo berharap agar keberadaan Pakesku mampu memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap kemajuan Kabupaten Kulon Progo melalui perannya sebagai pembinaan akhlakul karimah. Di samping itu juga sebagai tempat pembinaan budi pekerti luhur dari perilaku mulia sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, terorisme bukan Islam. Seharusnya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut agama Islam menjauhi aksi terorisme yang jelas tidak ada dalam Islam. Dan aksi terorisme bukan Islam karena sudah jelas Islam mengajari kita untuk memelihara perdamaian, bukan untuk membangun kehancuran. Serta perlu kita ingat Indonesia bukanlah negara yang menindas umat Muslim atau memerangi umat Muslim, karena negara kita mempunyai penduduk yang mayoritas agama Muslim walaupun ada agama lain yang mendampingi agama kita. Dan hal ini tentu bukan masalah karena berkat saling menghargai sesama umat beragama berarti kita menjalankan perintah agama yang menyuruhkan menjaga perdamaian di muka bumi, dan sudah selayaknya kita sesama umat beragama membangun perdamaian bukan membangun permusuhan. Aksi terorisme selama ini juga telah banyak memakan korban jiwa. Dalam hal ini pemerintah tentu berperan dalam melakukan bimbingan agar tidak ada lagi bermunculan jaringan-jaringan terorisme baru, dan agar dapat meredam generasi muda untuk tidak bergabung dalam jaringan terorisme yang telah berkembang di Indonesia selama ini. Selain itu, untuk mencegah aksi teror tersebut juga harus bekerja sama antara umat beragama agar tidak ada lagi saling tuduh dan saling berburu sangka yang hanya menimbulkan kebencian satu sama lainnya. Di penghujung sambutan ini saya berharap semoga tausiah pengajian dari Al-Ustadz Qomar ZALC nanti benar-benar menjadikan kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Akhirnya saya mewakili jajaran Tekadun Kulon Progo mohon doa restu dari Bapak, Ibu dan hadirin semua. Semoga pemerintah Tekadun Kulon Progo semakin mampu mengemban amanah guna mencatatkan bersama. Amin. Demikianlah berbagai dapat kami sampaikan. Ada kurang dan khilaf, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan tertulis dari Bapak Bupati Kulon Progo yang telah dibacakan dan kita dengarkan bersama oleh beliau yang terhormat Bapak Jumanto Sarjana Hukum, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi, yaitu Bapak Bupati Kulon Progo, dapat terwujud dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah acara inti pada kegiatan malam hari ini, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Qomar Suwaidi dengan mengambil judul Agar Anak Anda Tak Menjadi Teroris. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kepada beliau kami persilahkan.